Meskiku tahu kau takkan jadi milikku, kau hanya mimpi indah di lelap tidur malamku. Sungguh menyakitkan aku jalani semua itu. Restui kita, kau bersanding dengannya, dia yang tak kau cinta. Dan ku terima meski perima maluku, derita menghukum, namun ku bahagia untukmu. Kan ku ukir hati bila mengenangmu, biar rasa sayang terselindung dalam hatiku, terguris hati bila tak restui kita, kau bersanding dengan.